Jadi untuk yang pemula, kalau menemukan tasjid-tasjid disentak gak apa-apa dulu, latihan. Tapi setelah bagus jangan ada hentakan. Ayat 14 ya. Wahumilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah. Fadukkata ditekan di ta. Gitu. Jadi ditahan. Dengan demikian sempurna tasjidnya. Fadukkata dakkata wahidah. Ayat 14 diulang lagi. Wahumilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ فَهِيَ يَوْمَ دَبَّل وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابي. Susah? Iya, dilatih ya, nanti juga terbiasa kok. Ayat 19. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَؤُوا كِتَابِيَ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَؤُوا كِتَابِيَ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاكٍ حِسَابِيَ. Kita lihat tajwidnya ya, aplikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat 9. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَا قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ وَجَاءَ jadi mad, wajib muttasil. Fir-ro-nya dibaca tebal apa tipis? Tipis. Karena sebelum ro mati ada baris bawah. Baris kasroh. Baris kasroh i. Ditambahin bolehlah. Waja'a fir'aulin. Fir'aun wa man ikhfa. Nun mati ketemu kob. Kob kolkolah sugro. Koblahu madsilah kosiroh. Wal alif lam komariah. Wal mu. Tafika kanya mad asli wal mutafikatu bil alif lam komariah bil kha matobi kha ti'ah ta marbutah jika dihentikan berubah menjadi ha bunyinya tulisannya tetap fa'asau rasu matobi la'nya kosor ro'nya tafhim tebel Rabbihim mimati ketemu fa idhar hukum mimati idhar syafawi. Rabbihim fa'akhazahum mimati ketemu alif idhar hukum mimati. Akhzatan jadi tar idgham bila gunnah. Akhzatar ra matobi'i. Rabiyah tak marbutoh jika dihentikan bunyinya berubah menjadi ha. In gunnah. Inna naknya matobi'i lam gunnah maknya matobi'i ada gunnah ada matobi'i di sini huruf gunnah ada dua nun dan mim bertasid halaman 13 dilihat ya inna lamma tagha matobi'i yang enggak dibaca panjang karena apa ketemu alif lam qomariyah inna lamma tagal ma umad wajib mutasil matobi ketemu hamzah satu kalimat inna lamma tagal ma hamal idhar hukum lamati ketemu nun Na mad asli hamalnakum kum idhas syafawi mimmati ketemu fa fi matobi'i yang enggak dibaca panjang karena ketemu alif lam komariah. Fil alif lam komariah, kenapa ada sukunnya, ada cirinya, kenapa setelah alif lam ketemu huruf komariah yaitu jim. Fil jariah, tak marbutah bunyinya menjadi ha jika dihentikan. Lina j kolkolah sugro lina ja'alaha matobi'i lakum idhar hukumi mati ketemu tak tazkirotan jadi tazkirotau idgombi guna wa ta'iyaha u'madja izmun pasil karena matobi'i ketemu alif walaupun tidak tepat itu bukan ketemu alif tapi matobi'i ketemu hamzah di lain kalimat. Wa ta'iyaha uzunu uzunun jadi uzunu idgombi guna tanwin ketemu wau tanwinnya apa domah ta'in ketemu wau uzunu wa matobi'i wa'iyah tak marbutoh kosar tak marbutohnya jadi ha bunyinya. Fa iza nufikha fi matobi'i enggak dibaca panjang karena ketemu alif lam samsiah. Fa iza nufikha fisu matobi'i ri-nya kosor, ri-nya juga tipis. Kenapa tarkik tipis? Karena barisnya di bawah. Fa iza nufikha fisuri nafkhatun tunnya jadi nafkhatu idgombi guna karena tanwin ketemu wau, tanwinnya di sini domah dua, domah ta'in. Nafkhatu wa matobi'i wahidah wahumilatil alif lam komariah wahumilatil ardu wal sama alif lam komariah wal jiba matobi'i wal jibalu faduk double faduk kata matobi'i faduk kata dakata wahidah. Fa yauma idzin jadi idziu idgombi guna tanwinnya di sini kasrah ta'in ketemu wau. Fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah bukan wa'i'ah ya Bu Lisa. Waqi'ah ain matobi'i tamar butoh dihentikan bunyinya jadi ha. Wan jadi uang ikhfa nun mati ketemu shin. Wa syaqqatis alif lam samsiah sama mad wajib muttasil matobi ketemu hamzah fahiya yaulin fahiya yauma idzin idzau jadi idgombi guna tanwin ketemu wau tanwinnya di sini adalah pat kasrah ta'in ketemu wau yauma idzu wa matobi wahiya banyak tak marbutohnya. Jika dihentikan bunyinya menjadi ha. Kita hentikan jadi ha. Tapi kalau tidak dihentikan tetap tak. Mana? Fahiyya yauma idzi wahiyatu. Tetap taknya bunyinya. Kalau tidak dihentikan. Kalau dihentikan bunyi taknya berubah menjadi ha. Itulah tak marbutoh. Wahiyatu. Ayat 16. Idgombi guna. Kenapa tunnya jadi tu? Karena domah ta'in ketemu wau. Wahiyatu wal alif lam komariah wal malaku ala majaismun pasil. Kenapa mad asli ketemu alif walaupun sebetulnya bukan alif, mad asli ketemu hamzah di lain kalimat. Ala aur roknya tebel karena sebelum rok mati baris di atas. Arja'i mad wajib mutasil ha matobi'i. Matobi'i jika dihentikan ataupun disambung tetap aja seperti itu. Ala arja'iha. Tetap panjang. Kecuali ketemu lima hal. Ya. Ketemu alif lam komariah, ketemu alif lam samsiah, ketemu lafad Allah, ketemu huruf mati, ketemu huruf bertasid. Matobi'inya tidak dibaca panjang. Wa yahmilu arasya rabtabel rabbika fawlin. Fauqahum idhar hukum mimati ketemu ya. Yaulin yauma idzin. Jadi idzin ikhfa karena kasrah ta'in. Atau karena tanwin ketemu sa. Sama mad asli. Samaniyah.

Ya laytaha matubi'i ka matubi'i. Ya laytaha kanatil alif lam qomariyah qadiyah. Ba'a mad jaizmun fasil. Ma'auna mad asli. An gunna ni matubi'i. Ma matubi'i maliyah. Ma aghna anni maliyah. Halaka anni sultaniyah. Khudhu matubi'i. Khunya kosor. Kan hadomir, iya. Tidak marsilah kosiroh, karena marsilah kosiroh syaratnya tidak boleh ada huruf mati sebelum dan sesudahnya. Khudhu kosor aja, bukan marsilah kosiroh. Dan memang domahnya tidak terbalik. Itu kan yang lebih mudah. Majlis Kosiro ada patah berdiri, kasroh berdiri, domah terbalik. Khuduhu fa'ulluh. Thummal jahima salluh. Thumma fi silsilatin. Ikhfatin tanwin kasroh ta'in ketemu dal. Thumma fi silsilatin dar'uha sab' qalqa sugra sab'u matubi'i sab'u nazira'an ikhfa karena tanwin ketemu fa. Tanwinnya apa? Fathah ta'in ketemu fa. Fas matubi'inya enggak dibaca panjang karena memang itu bukan matubi'i, di situ ada hamzah wasol. Fa kan memang seperti matubi'i. Fas karena ketemu sin mati. Huruf mati jadi pendek. Faslukuh. Jangan fas. Jangan. Faslukuh. Thumma fi silsilatin dar'uha sab'una zira'an faslukuh. Itu. Ya. Kemudian. In gunnah. Innahu madsilah kosiroh. Innahu ka matubi'i. Innahu kana la matubi'i. La yu'minu billah. Lafad Allahnya dibaca tipis. Karena sebelum lafad Allah ada baris di bawah. Baris kasrah. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمٌ مَدْ أَرْدْلِ سُكُنْ وَلَا طَعَامٌ إِذْهَرْ hukum tanwin, domatain ketemu alif atau hamzah. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ إِذْهَرْ إِلَّا مِنْ جِسْلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِمَدْ سِلَهْ طَوِلَهْ. Kenapa? Masilah kosiro ketemu alif. Sebetulnya bukan ketemu alif. Masilah kosiroh ketemu hamzah di lain kalimat. Sama seperti madja izmun fasil di sini ya. La yakuluhu illal khati'un. Fala'u madja izmun fasil. Fala'u qaqa sugra. Fala'u qasimu bima tubasirun. Mad ada di sukun. Wa ma la tubasirun. In gunnah. Innahu huma silah kusiroh. Innahu langkawlu rasulin ikhfa. Tanwin ketemu kaf. Innahu langkawlu rasulin karim. Wa ma huwa biqawli syair. Qalilam idgham bigunah. Qalilam ma tu'minun. Wa la biqawli kahin. Qali mad idgham biguna, qalinya mad tabi'i ya. Qalilam idgham biguna, tanwin ketemu mim. Qalilam ma tazakkarun, mad ada di sukun. Tanzilum idgham biguna, mir idgham bila guna. Tanzilum mir rabbil alamin. Walau taqaw masuk. Walau taqawwala alayna ba'dal aqawil la akhadna min idhar minhu bil yamin madari li sukun ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْ إِخْفَاء فَمَا مِنْكُمْ إِدْغَامُ مِيمِ إِدْغَامُ تَمَاسِيلَن فَمَا مِنْكُمْ مِنْ إِدْهَار مِنْ أَحَدٍ إِدْهَار عَنْهُ إِدْهَار حُكْمُ نُنْ مَاتِي تَنْوِين sebelumnya مِنْ أَحَدٍ تَنْوِين itu تَأْسْرَةُ عَيْن ketemu عَيْن مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَ anhu hajizin anhu hajizin wa in gunnahunya masila kosiroh wa innahu latazkiratul idgham bila gunnah tanwin ketemu lam latazkiratul lil idhar hukum lam mati lil muttaqin mad adid lis sukun wa in gunnah nama tabi'i wa inna lana'lamu an gunnah anna min ikhwanun mati ketemu kaf anna minkum idgumimi idgumutamasilen anna minkum mukadzibin mad arid lisukun wa in gunna wa innahu mad silah qasira wa innahu lahasratun alal kafirin wa in gunna wa innahu lahaqqul yakin mad arid lisukun فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ مَدْ أَرِلِ السُّكُونَ. Mudah ya? Banyak di surah ini ilmu tajwidnya. Masya Allah. Insya Allah hari ini ada taklim jam 9 sampai jam 12. Jam 1 sampai jam 5 ada pelajaran bahasa Arab. Tajwid ya. Minggu baru bahasa Arab. Untuk murattal besok adalah Al-Muluk 1 sampai 30. Kemudian diteruskan dengan Al-Qalam 1 sampai 52. Persiapkan untuk hari Ahad. Al-Muluk 1:30, 1-30 sampai akhir, kemudian diteruskan surat Al-Qalam ayat 1-52. Ada saran, ada kritik, silakan ke 0812-828-7881, 0812-828-7881. Terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.